terpesangku pesan apa bisa sebelumnya ku akhiri baik ini kau mengerti apa yang ku rasa di dalam jiwa. Janganlah engkau pungkiri apa yang telah terjadi. Takdirku terima, ku pasrah yang kuasa. Tiada ku berputus asa. Asalkan dirimu tetap bahagia, tiada mengapa kita berpisah. Asalkan dirimu tetap bahagia, aku terima senantiasa walau terasa. Apa yang telah terjadi, baikkan ku coba hadapi. Takdirku terima, ku pasrah yang kuasa. Tiada ku berputus asa. Asalkan dirimu tetap bahagia, tiada mengapa kita berpisah. Asalkan dirimu tetap bahagia, aku terima senantiasa walau terasa. Apa yang telah terjadi, baikkan ku coba hadapi. Takdirku terima, ku pasrah yang kuasa. Tiada